Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Insyaallah kita lanjut pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulumul Hikam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Di pertemuan kita yang terakhir, sempat kita jelaskan makna dari an-niyah, dari kalimat atau kata-kata niat yang dimaksud oleh al-fuqaha atau ahli fikih. Dan juga sempat kita jelaskan bahwa tempat niat adalah di hati, bukan di lidah. Dan kita jelaskan dari pendapat yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa wajib bagi kita untuk menghadirkan niat di dalam sholat, dalam arti bersama takbiratul ihram, bersama takbiratul ihram, dan kita hadirkan pada saat itu sholat apa yang akan kita laksanakan, makmuman atau imaman atau munfaridan, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Asy-Syaikh menjelaskan bahwa itulah yahtaju ila kabiri amal, tidak membutuhkan perkara yang sulit atau perkara yang berat untuk mendatangkan niat seperti itu. Jadi manusia di dalam perkara niat ini ma bainal ifrat wat tafrit, dalam arti ada yang berlebihan sampai-sampai seperti yang kita jelaskan dia mengucapkannya, niatnya itu panjang lebar sebelum takbiratul ihram, dan ada juga yang mengurangi dan meremehkan sampai-sampai ketika dia bertakbir tidak ada niat di dalam hatinya bahwa dia ingin melaksanakan sholat itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaAllah perkara ini ya. Dan sudah kita jelaskan dari apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarh Riyadhus Shalihin. Yarhamukallah. Betul tidak? Sudah kita bacakan kan? Di pertemuan yang lalu. Sudah kita bacakan. Dan juga kita jelaskan bahwa apa yang dijelaskan atau apa yang disandarkan kepada Al-Imam Syafi'i, bahwa beliau menyunahkan at-talaffuz binniyah, mengucapkan niat, bahwa Imam Syafi'i menyunahkan untuk kita mengucapkan niat di dalam sholat kita sebelum takbiratul ihram, itu pernyataan atau penyandaran yang batil, karena Imam Syafi'i tidak mengatakan yang demikian di dalam kitabnya Al-Umm, dan sudah kita bacakan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan di sini hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan di dalam kitab ini Jami'ul Ulum Al-Hikam, coba diperhatikan di bagian yang terakhir, nanti akan kita jelaskan apa-apa yang beliau jelaskan yang sebelumnya. Jadi beliau menjelaskan tentang perkara niat ini dari awal fasl, dari awal bagian yang kedua, dan juga di bagian yang terakhir dari bagian yang kedua. Al-Imam rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wa niyyatu hiya qasdul qalbi wa la yajibu at-talaffuzu bima fil qalb fi syai'in minal ibadat. Wa kharaja ba'du ashabi syafi'i lahu qawlan, atau wa kharaja ba'du ashabi syafi'i lahu qawlan bishtirat at-talaffuzi bin niyyati lis-salah, wa ghalata al-muhaqqiquna minhum واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها، فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه، ولا نعلم في هذه المسائل نقلا خاصا عن السلف ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده، فإن مجاهدا إلى آخر ما قال إذا أراد الحج يسمي وما يسمي ما يهل به. Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang namanya niat adalah qasdul qalb, maksud yang ada di dalam hati. Dan kalau kita mendefinisikan niat secara istilah atau yang dijelaskan oleh ulama ahli fikih, bahwa niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'l, dalam arti maksud melaksanakan sesuatu muqtarinan bersamaan dengan pelaksanaannya. Dan itu yang kita jelaskan, bahwa si musalli, orang yang mendirikan sholat itu, dia melaksanakan niatnya di dalam hatinya bersama takbiratul, karena yang namanya takbiratul ihram adalah awal permulaan dari sholat. Di sini letaknya atau tempatnya niat. Dan asy-syekh atau al-imam menjelaskan bahwa wala yajibu at-talaffuz bima fil qalbi minna bima fil qalbi fi syai'in minal ibadat. Naam. Jadi tidak wajib hukumnya untuk melafazkan niat di ibadah apapun. Di ibadah apapun. Mau dikatakan itu salat, zakat, sedekah, puasa, umrah, haji, dan lain sebagainya. Yang terjadi di dalam ibadah haji, itu bukan niat, tetapi talbiyah. Labbaik Allahumma hajjan. Atau antum ingin melaksanakan tamattu', labbaik Allahumma umratan. Betul enggak? yang melaksanakan umrah. Ketika sampai di miqat Yalamlam, di sini talbiyah, labbaik Allahumma umrah, bukan dalam arti niat. Niat itu adanya di dalam hati, bahwa saya akan melaksanakan umrah ini lillahi subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu antum ada kewajiban untuk bertalbiyah, dan awal talbiyah antum sebelum labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, awalnya labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan, apabila dia ingin melaksanakan qiran dan lain sebagainya. Jelas? Jadi apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali tentang at-talaffuz binniyah, itu hukumnya tidak wajib, bahkan juga tidak sunnah di semua ibadat, bukan hanya di dalam sholat. Dikatakan bahwa sebagian dari ashabu syafi'i, sebagian dari ulama-ulama yang bermadhab dengan madhab al-imam syafi'i, menyatakan bahwa at-talaffuz, mengucapkan niat di dalam sholat, itu hukumnya sunnah. Tetapi di sini ada kesalahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Kalau kita kembali ke dasarnya, hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali ke sumbernya yang asli dari madhab Imam Syafi'i, bahwa kesalahan ini itu ada dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Majmu', ketika beliau menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syirazi di dalam kitabnya Al-Muhadzab. Jadi begini hadirin yang dirahmati Allah, kita ini jangan akal kita ini jangan dipermainkan. Jadi kalau kasarnya itu jangan dibego-begoin kita ini. Kita ini alhamdulillah wa syukurillah makhluk yang berakal, bukan binatang. Dan juga masya Allah rata-rata dari kalian ini semua orang-orang yang memahami syariat, memahami agama, walaupun tidak begitu maksimal, tetapi intinya dasar-dasar dari agama kalian pahami. Dan mudah bagi kalian untuk memahami perkara-perkara seperti ini. Makanya kita tekankan beberapa kali, khasatan secara khusus bagi asy-syabab, pemuda-pemuda Islam, untuk mereka itu mencatat apa yang kita sampaikan, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa dia jelaskan kepada keluarganya, saudara-saudaranya, atas dasar penjelasan yang jelas. Dan di sini akan kita jelaskan apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabihi Al-Majmu' syarhan 'ala Al-Muhadzab Asy-Syirazi, fa innawa biqalbihi wa lam yatalaffaz bi lisanihi ajzahu 'ala al-madhhab. Dan ini sudah kita janjikan di pertemuan yang lalu, bahwa kita akan menjelaskan asal usul kesalahan yang ada di sebagian yang bermadhab dengan madhab Imam Asy-Syafi'i. Fa innawa biqalbihi wa lam yatalaffaz bi lisanihi ajzahu 'ala al-madhhab wa bihi qata'a al-jumhur wa fil wajhi alladhi dhakarahu al-musannif wa dzakarahu ghairuh wa qala sahibul hawi wa huwa qawlu abi abdullah az-zubairi annahu qala la yujzi'uhu hatta yajma'a ma baina niyyatil qalbi wa talaffuzil lisan لأن الشافعية رحمه الله تعالى قال في الحج إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق قال أصحابنا غلط هذا القائل وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا بل مراده التكبير ولو تلفظ بلسانه ولم ينوي بقلبه لم تنعكس صلاته بالإجماع فيه كما atau kada naqal ashabuna bil ijma' fihi. Naam. Jadi di sini hadirin yang dirahmati Allah, dijelaskan bahwa Abu Abdullah Az-Zubairi beliau menyatakan tidak sahih, tidak boleh niat seseorang di dalam salatnya sampai dia menggabungkan antara yang ada di hatinya dan juga dengan lidahnya. Sampai dia menggabungkan antara yang ada di hatinya dengan lidahnya. Kenapa wahai Aba Abdillah? Karena Imam Syafi'i beliau berkata di perkara haji bahwa apabila seorang ingin melaksanakan haji, niat haji atau niat umrah, walaupun tidak dilafadzkan niatnya sah, hajinya sah, umrahnya sah. Perhatikan, niat haji dan niat umrah tidak dilafadzkan. Imam Syafi'i mengatakan hajinya sah dan juga umrahnya sah. Bukan seperti as-shalah yang tidak sah, la tashih illa binutq, kecuali dengan ucapan. Bukan seperti as-shalah yang tidak sah kecuali dengan ucapan. Kecuali dengan ucapan di sini terjadilah kesalahan. Sebagian mengatakan bahwa di sini Imam Syafi'i menganjurkan untuk mengucapkan niat. Padahal yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini adalah at-takbir, takbiratul ihram. Bahwa salat itu tidak sah kecuali bin nutuk, kecuali dengan ucapan, dalam arti kecuali dengan ucapan takbir. Bukan kecuali dengan ucapan niat. Al-Imam Syafi'i tidak menjelaskan yang demikian. Jadi ini asal usul dasar dari kekeliruan di sebagian yang bermadhab dengan madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga di sini dijelaskan, apabila ada seorang yang mengucapkan dengan lidahnya niat sholatnya itu, tetapi tidak ada niat di dalam hatinya, lam tan'aqid salatuhu bil ijma', salatnya itu tidak sah ijma', sepakat. Niatnya hanya di lidah, di hati tidak ada, maka dikatakan salatnya itu tidak sah bil ijma', ijma', sepakat al ulama. Begitu juga apabila dikatakan seseorang di dalam niat sholatnya itu, yang ada di dalam hati dia ingin melaksanakan sholat duhur, tetapi lidahnya itu salah ngucap, dia mengucapkan asar, maka yang terdiri untuknya adalah sholat duhur, bukan sholat asar. Jadi al-ibrah amma fil qalb, yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau yang dinilai oleh syariat itu yang ada di dalam hati, bukan yang ada di lidah. Sudah, kalau dikatakan seperti itu, tidak usah repot-repot. Tidak usah membuat kesulitan di dalam perkara ini. Tidak ada yang namanya at-talaffuz, mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram. Tetapi sekali lagi yang harus kita perhatikan, yang kita tekankan, harus ada niat di dalam hati antum. Ketika antum melaksanakan takbiratul ihram, bahwa antum mau melaksanakan sholat isya ini ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, titik. Sebagian mengatakan sulit bersama takbiratul ihram menghadirkan niat karena dia tidak terbiasa. Yang mengatakan sulit karena tidak terbiasa. Tapi kalau dia biasakan, insya Allah itu tidak sulit baginya. Dan hal yang seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah, istihdar menghadirkan niat bersama takbiratul ihram, ini perkara yang disepakati. Seperti kita jelaskan, dia itu sudah melangkahkan kakinya ke masjid, dia itu sudah melaksanakan wudu. Untuk apa kalau bukan untuk sholat? Apakah itu tidak cukup untuk menggantikan niatnya itu? Kita katakan yang namanya niat itu aja adanya di dalam hati dan dilaksanakan bukan dari sebelum ibadah. Ketika antum di langkah yang pertama, di awal ibadah ini, disitulah adanya niat. Bukan sebelumnya dan juga bukan sesudahnya. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah ini jelas untuk kita semua. Apa yang kita jelaskan tadi, tentunya itu semua dari kitab apa? Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Untuk amanat ilmiah, jangan sampai nanti antum juga kebingungan, bahwa Al-Imam An-Nawawi di kitabnya yang lain, di kitab Al-Minhaj, beliau mengatakan, wa yundabu an-nutqu qubail takbir. Yundab, sunnah melafadzkan niat sebelum at-takbir. Ini amanat ilmiah yang harus kita sampaikan, yang harus kita tahan. Ini yang ditulis oleh Imam Nawawi di kitabnya Al-Minhaj. Wa yundab, dalam arti yundab mandub, artinya sunnah. An-nutqu dalam arti an-nutqu bin niyah, qubayla takbir, sebelum at-takbir. Jadi sebelumnya beliau menjelaskan apa? Wa niyatu bil qalb, yang namanya niat itu di dalam hati. Wa yundabu an-nutqu, dan disunahkan mengucapkannya qubayla takbir sebelum takbiratul ihram. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, kitab Minhaj ini mempunyai penjelasan yang namanya Mughnil Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj karya Al-Syekh Al-Khatib Al-Syirbini rahimahullahu ta'ala. Beliau di sini menulis sebagai syarh penjelasan atas apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Al-Khatib Al-Syirbini mengatakan bahwa Imam Al-Adru'i berkata, wala dalila linnad, dan tidak ada dalil untuk mengatakan itu sunnah. Al-Imam An-Nawawi bukan Rasul. Al-Imam An-Nawawi bukan Nabi. Al-Imam An-Nawawi alim, yang saleh, yang taqi, yang wari', yang zahid, yang berbobot. Tetapi, apakah dikatakan dengan itu semua bahwa beliau itu lepas dari kesalahan? Tidak, hadirin yang dirahmati Allah. Sedangkan di kitabnya yang lain, seperti kitab Al-Majmu', beliau mendukung, Al-Imam Nawawi mendukung apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syirazi, bahwa tidak sunnah untuk melafadzkan niat. Jadi kesimpulannya, bahwa Al-Imam Nawawi mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama yang ada dalam kitab Al-Minhaj yang mengatakan sunnah. Dan pendapat yang kedua yang ada di dalam kitab Al-Majmu' yang mengatakan dengan maknanya tidak sunnah seperti Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala. Dan kitab Al-Majmu' adalah kitab yang terakhir yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dalam arti itu juga pendapat yang terakhir. InsyaAllah jelas bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Bahwa at-talaffuz binniyah itu hukumnya tidak wajib dan juga tidak sunnah. Yang berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau di sini menjelaskan tentang perkara haji. Qala wa qad ruwiya 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama annahu sami'a rajulan yulabbi bil hajj 'an rajulin fa qala lahu ahajajta 'an nafsik qala la qala hadhihi 'an nafsik thumma hajj 'an ar-rajul atau hajj 'an nafsik thumma hajj 'an shubruma. Jadi di sini hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Nawawi atau Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pernah mendengar seseorang yang melafadzkan talbiyah. Perhatikan, yang melafadzkan talbiyah, yulabbi, melafadzkan talbiyah di dalam hajinya untuk seseorang. Di sini tidak dijelaskan orang itu siapa, tetapi di riwayat yang lain jelaskan bahwa orang itu adalah Syubruma, bernama Syubruma. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepadanya, apakah anda sudah melaksanakan haji untuk diri anda sendiri dalam arti hajjatul Islam? Dia menjawab, belum. Terus bagaimana kok mau haji untuk orang lain? Anda sendiri belum haji. Maka itu tidak boleh. Jadi dikatakan bahwa Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa? Bahwa apa yang dikatakan oleh laki-laki itu bahwa aku berhaji untuk fulan, itu tidak sah. Dan jatuhnya secara otomatis untuk dirinya sendiri. Tetapi riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam meminta dari orang itu untuk bertalbiyah haji untuk dirinya sendiri. Apabila dia sudah laksanakan hajinya itu dengan sempurna, dia ingin melaksanakan haji di tahun yang berikutnya untuk Syubruma, itu silakan. Tapi dengan syarat dia harus melaksanakan haji terlebih dahulu. Begitu juga dengan yang namanya umrah, hadirin yang dirahmati Allah. Antum ingin melaksanakan umrah untuk ayah antum, ibu antum, fulan dan alam, silakan. Tapi dengan syarat laksanakan umrah terlebih dahulu untuk diri antum, setelah itu baru untuk orang lain. Begitu juga yang namanya haji, laksanakan untuk diri sendiri, kemudian baru untuk orang lain. Jadi di sini Al-Imamul Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan apakah yang dilafadzkan oleh orang itu, dia berhaji untuk orang lain sedangkan dia belum melaksanakan haji secara otomatis, lafaz itu, talbiyah itu untuknya, apa dia harus melafazkan talbiyah baru? Sesuai dengan riwayat yang sahihah yang jelas bahwa dia harus melafazkan talbiyahnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, tentunya itu semua setelah dia niat di dalam hatinya bahwa dia akan melaksanakan haji itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Itu perkara tentang haji. Tentang sedekah. Di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwa wa mimma yadkhulu fi hadzal bab anna rajulan fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kana qad wada'a sadaqata 'inda rajulin فجاء ولد صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال ما إياك أردت فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للمتصدق لك ما نويت وقال للآخر لك ما أخذت. نعم dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lain bahwa ada seorang. Ini tentang sedekah ya, tentang puasa sudah kita jelaskan kan? Di pertemuan yang kemarin sudah, terus tentang haji, tentang apa? Salat, tentang haji, umrah. Sekarang tentang sedekah. Tentang sedekah ada seseorang di zaman Rasulullah yang mengeluarkan sebagian dari hartanya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia titipkan kepada seseorang bahwa hartaku ini untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, zaman sekarang kan banyak. Misalnya ada seorang mengeluarkan sebagian dari hartanya dititipkan ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, tolong salurkan harta ini ke orang-orang yang membutuhkan. Karena beliau ta'mir masjid, insyaallah tahu siapa yang membutuhkan itu. Nah, di sini di zaman Rasulullah ada orang yang seperti itu. Dia mengetahui orang-orang yang membutuhkan. Maka si mutasaddiq sahibul mal, pemilik harta itu menitipkan sebagian hartanya kepada orang tersebut. Tiba-tiba anaknya datang. Anak si pemilik harta ini datang kepada orang itu yang di mana ayahnya menitipkan hartanya kepada orang yang memegang amanat ini. Melihat anaknya yang datang ini dalam keadaan membutuhkan harta tersebut, maka dia memberikan harta itu kepada anak si pemilik. Tidak menerima sang ayah, langsung datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dia membawa anaknya. Ayo sini. Kita menghadap ke Rasulullah. Diceritakan oleh sang ayah. 1, 2, 3. Dan juga dia berkata di depan Rasulullah pada anaknya, "Ma iyyaka aradtu? Bukan kamu yang aku inginkan untuk menerima hartaku ini. Tapi ya Rasulullah, saya ini membutuhkan harta tersebut." Maka di sini An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam berkata kepada si pemilik harta, "Laka ma nawait." Untukmu apa yang kamu niatkan? Niatmu itu apa ketika kamu menitipkan hartamu? "Niat saya untuk orang-orang yang membutuhkan." Niat kamu sah, amal kamu sah. Dan Rasulullah juga membenarkan si anak itu untuk mengambil harta tersebut karena dia juga membutuhkan. Jadi keputusan yang adil dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Dan di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, "Wa li hadza law dafa'a sadaqatahu ila man yadhunnuhu faqiran wa kana ghaniyan fi nafsil amr ajza'athu 'ala as-sahih." لأنه إنما دافع إلى من يعتقد استحقاقه والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته. نعم. Jadi dikatakan atas dasar hadis ini, apabila kita memberikan harta kita, sebagian dari harta kita kepada seseorang yang dimana di pandangan kita bahwa orang ini fakir miskin, tidak taunya dia itu kaya raya, sudah terlanjur hartanya sudah diambil, sudah dipakai, sudah dimakan, hilang. Apakah kita menyesal? Ya Allah, coba saya tidak kasihkan kesimpulan itu. Jangan menyesal. Niat antum sah, amal antum sah. Jadi seakan-akan antum telah memberi harta itu kepada orang yang fakir miskin sesuai dengan niat. Pemahaman seperti ini berdasarkan hadis yang kita jelaskan tadi. Karena hadirin yang dirahmati Allah, dijelaskan bahwa al-faqru amrun khafi. Yang namanya kefakiran itu perkara yang khafi, dalam arti yang tersembunyi, yang susah untuk diketahui. Naam. Kita mengetahui banyak dari saudara-saudara kita yang dimana penampilannya itu Masya Allah. Penampilannya Masya Allah dalam arti pakaiannya itu bersih, dan juga kendaraannya bersih, memakai wangi-wangian, padahal 5.000 rupiah tidak ada di kantong. Tetapi itu orang aziz. Itu orang aziz. Ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti itu. Di dalam suatu hadisnya yang sahih dari kata-kata Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Jibril berkata, "Ya Muhammad, 'izzul mu'min istighna'uhu 'anil akhir." Kemuliaan seorang mukmin apabila dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Jadi jangan suka menadah tangan, meminta-minta ke sana dan ke sini. Itu orang yang hina. Itu orang yang hina. Sedangkan al-yadul ulya khairun minal yad as-sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya hiyal munfiqah. Tangan yang di atas itu yang memberi. Wal yaddu sufla hiya sa'ilah. Tangan yang di bawah itu yang meminta. Au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan kita itu langsung mengeluh meminta kepada manusia. Walaupun dikatakan dia itu masih kerabat kita, masih paman kita. Paman kita Masya Allah, orangnya itu kaya raya. Tetapi ponakannya itu miskin, fakir miskin. Seringkali datang ke rumahnya si ponakan itu. Minta uang dari pamannya. Ditelepon, minta uang. Di SMS, minta uang. Hina amat itu orang. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana minta kepada Allah? Masa Allah mau nurunin dari langit uang? Tidak seperti itu. Yang menjadikan paman antum kaya raya itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebab, memberikan jalan untuk paman antum itu menjadi orang kaya raya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, sangat bisa untuk memberi kepada antum jalan supaya antum jadi orang kaya raya. Bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak bisa? Bisa, sangat bisa, sanggup. Tapi kalau antum meminta. Dan minta kepada Allah untuk harta itu dijadikan alat mendekatkan diri kepadanya subhanahu wa ta'ala. Bukan bermaksiat kepadanya subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaAllah tentang sedekah ini ya. Kita tutup tentang sedekah ini. Ada kisah yang dijelaskan oleh syekh kita, Syekh Hasan Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan ada salah satu kisah yang ditulis oleh ahli hadis yang sanadnya itu sampai kepada Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Kisahnya seperti ini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi pada suatu hari, intinya ada, ini termasuk dari kisah-kisah Bani Israel. Dan Rasulullah juga menjelaskan hadithu an Bani Israel wala haraj. Jadi ceritakanlah tentang Bani Israel, kalian tidak berdosa. Jadi ada seorang dari kalangan Bani Israel. Intinya dia ini fakir miskin. Dia ini fakir miskin. Dan dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekayaan untuk membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hartanya itu membantu dia untuk taat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari orang itu pergi ke pasar membeli ikan, dua ekor ikan. Dan dia mendapatkan di dalam ikan itu mutiara. Ini bukan dongeng ya. Ini bukan dongeng, tetapi ini kisah yang tertulis di kutub-kutub hadis, di kitab-kitab hadis. Dan yang menyampaikan kepada kita alim besar yang ilmunya luar biasa di ilmu hadis, yaitu Asy-Syaikh Hasan Al-Yamani, seperti yang kita jelaskan. Dan beliau menyampaikan sanadnya itu kepada Imam Abdul Razak As-Sanani. Orang itu mendapatkan apa? Mutiara di dalam ikan tersebut. Beberapa hari kemudian, sang raja mengumumkan. Pengumuman dari sang raja bahwa barang siapa yang memiliki mutiara dengan ciri-ciri 1, 2, 3, maka dia akan mendapatkan 30 ekor unta yang muhammalah. Dalam arti yang muhammalah, di setiap unta itu ada dagangan. Di setiap unta ada barang dagangan untuk dia berdagang. Jadi 30 unta full dengan barang dagangan. Orang itu mengajukan mutiaranya kepada sang raja. Ini yang antum minta. Dikasih langsung 30 ekor unta yang penuh atau yang di atasnya itu barang dagangan. Dia balik ke rumahnya. Dia belah ikan yang kedua. Dia dapatkan saudara mutiara yang pertama itu. Mutiara juga kembar. Dan beberapa hari kemudian sang raja juga mengumumkan dengan pengumuman yang sama. Barang siapa yang memiliki saudara dari mutiara ini, aku akan berikan kepadanya dengan pemberian yang sama, yaitu 30 ekor unta dengan barang dagangannya. Dia berikan mutiaranya yang kedua. Dalam beberapa hari, hadirin yang dirahmati Allah, orang itu menjadi orang yang kaya raya. 60 ekor unta itu sudah dagangan tersendiri. Belum lagi barang dagangan yang ada di unta-unta tersebut. Karena orang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada manusia. Seandainya dia itu minta ke raja itu, "Wahai raja, aku minta satu ekor unta," mungkin ditendang sama tuh raja. "Ada apa kamu meminta satu ekor unta? Apa imbalanmu? Apa pekerjaanmu? Minta-minta. Malas kamu ini, pemalas." Ditendang sama tuh raja. Tapi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki cara yang banyak untuk memberikan harta kepada hamba-hambanya. Wallahu taala a'lam. Tentang pertanyaan-pertanyaan hadirin yang dirahmati Allah yang kemarin ya. Assalamualaikum. Ustaz, tolong dijelaskan tentang zihar. Apakah jika seorang suami mengatakan pada istri, "Wajah rupa engkau sama persis dengan ibuku," kembar kayaknya ya, apakah itu termasuk zihar? Sejauh mana perkataan suami termasuk zihar? Kita jelaskan, na'am sah, kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang al-zihar wa ma adraka al-zihar. Dan perkara ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah. Tentunya kita jelaskan tentang kefarahnya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila dia tidak sanggup untuk memerdekakan budak, atau dia tidak mendapatkan budak yang untuk dimerdekakan, maka dia harus melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu, sedekah untuk 60 miskin. Tayyib. Abdihar. Dalam arti abdihar, ya, makna dari abdihar, bahwa seorang suami mengharamkan istrinya sebagaimana status ibunya atau kerabatnya yang lain seperti saudarinya haram bagi. Bukan hanya ibu. Bukan hanya ibu. Jadi apabila ada suami yang mengatakan bahwa punggungmu wahai istriku seperti punggung saudariku, dan dia dengan niat ya, dia berkata-kata seperti itu dengan niat bahwa dia itu mengharamkan bagi dirinya menggauli istrinya lagi, maka di sini dia tidak boleh menggauli istrinya itu sampai dia melaksanakan kefarah secara khusus, karena tidak ada yang namanya budak yang bisa dia dapatkan untuk dia merdekakan. Jelas? Bahkan al-ulama mengatakan kalau seandainya si suami itu mengatakan bahwa pahamu wahai istriku seperti paha ibuku, dengan niat bahwa dia mengharamkan istrinya untuk dia gauli, itu juga jatuh pihak. Bukan hanya punggung, paha, perut, ya, seperti itu. Dikatakan wajah, tetapi di sini membutuhkan niat seperti yang kita jelaskan. Jadi lafzul zihar seperti lafaz talak. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Yang sharih itu yang jelas. Seperti sang suami berkata kepada istrinya, wahai istriku kamu talak, cerai. Jatuh cerai satu. Tapi kalau dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, pergi kamu sana ke rumah ibumu. Apa yang Anda maksud? Kalau Anda maksud hanya mengusir, ya hanya mengusir. Tapi kalau yang Anda maksud talak, jatuh talak. Jadi yang kinayah yang tidak jelas itu dibutuhkan niat. Kalau yang jelas tidak dibutuhkan niat, dengan lafaznya, dengan kata-katanya itu jatuh. Dan zihar juga seperti itu. Ada yang sharih, ada yang jelas, ada yang kinayah, ada yang tidak jelas. Kalau jelasnya, dia berkata kepada istrinya bahwa anti muharramatun alaih, ya ummi, kamu haram bagiku seperti ibuku, dalam arti haram bagiku untuk menggauli. Ini jatuh zihar dengan jelas walaupun tidak ada niat. Ya, khalas nih kata-kata antum, jangan main dengan kata-kata ini. Dibuat permainan, dibuat bahan untuk bercanda. Kinayahnya seperti yang kita jelaskan. Punggungmu seperti punggung ibuku, wajahmu seperti wajah ibuku, pahamu seperti paha ibuku, perutmu seperti perut ibuku. Dia menyamakan yushabbih, menyamakan istrinya sama dengan perempuan yang haram baginya. Menyamakan secara total atau menyamakan dengan salah satu anggota tubuhnya. Dikatakan niat antum apa? Kalau dikatakan wajahmu seperti wajah ibuku yang cantik, yang berseri-seri, masya Allah itu pujian untuk istri. Bukan dikatakan si istri sok yunun tadi bilang, oh ini sudah zihar. Zihar dari mana? Tidak ada yang namanya zihar di sini. Di sini harus ditanyakan. Seperti itu, jelas insya Allah ya. Jelas. Allahu a'lam. Saya tadi mendengar ceramah Jumat. Ini mungkin Jumat yang kemarin kayaknya. Dan si penceramah mengatakan kalau zikir bersama dengan mengeraskan suara itu bukan bid'ah. Si penceramah bahkan memberikan dalil dari hadis Bukhari dan Muslim. Apakah memang benar ada hadis dari Bukhari Muslim yang menjelaskan bolehnya zikir berjamaah sambil mengeraskan suara tersebut? Ada hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa al-jahru bidzikri aqibas shalah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Mengeraskan suara berzikir setelah salat itu ada di zaman Rasulullah, kata Ibnu Abbas. Ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah kecuali setelah kami mendengar zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Tetapi jangan disalahpahami. Bukan ini zikir berjamaah, makmum dan imam. Tidak, jadi si imam waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, beliau apabila selesai dari sholatnya, apabila selesai dari sholatnya, itu zikirnya dikeraskan oleh Rasulullah. Bukan dikeraskan yang sampai pakai mic. Hah? Dikeraskan pakai mic, terus tahlil gak tahu berapa ribu kali. Berapa puluh kali, berapa ratus kali. Bukan seperti itu. Jadi Rasulullah membaca zikir yang ma'thur. Membaca zikir yang ma'thur. Dan mengeraskan sedikit dari suaranya. Untuk diketahui oleh orang-orang yang masuk berikutnya. Bahwa sholat itu sudah selesai. Dan di sini ulama menjelaskan. Jadi suaranya Rasulullah itu terdengar sampai pintu masjid. Jadi orang yang nyampe pintu masjid itu mendengar suara Rasulullah sudah berzikir, oh berarti sholatnya sudah selesai. Naam, itu sunnah. Kita katakan itu sunnah bagi si imam. Dan itu juga fatwa Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan demikian. Tapi bukan dalam arti itu zikir jama'i. Bukan dalam arti itu zikir jama'i setelah sholat. Rame-rame si makmum dan si imam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Setelah itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil menggoyang-goyangkan kepala. Nah, itu dikatakan menyelisihi sunnah Rasulullah. Tentunya tidak ada dalilnya. Bahkan mengganggu jamaah yang sholat berikutnya. Mengganggu, sangat mengganggu. Si makmum itu tidak tahu bacaan si imamnya apa. Si imam udah walabbalin. Makmum gak ada yang amin. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar suara imam itu walabbalin. Suara yang keras, suara yang dimik itu yang zikir jama'i. Itu mengganggu. Begitu juga mungkin ada orang yang ingin berdoa. Juga terganggu dengan zikir jama'inya. Orang yang ingin membaca Al-Quran. Orang yang ingin sholat sunnah itu semua terganggu. Dan tidak boleh kita mengganggu seorang. Tidak boleh kita mengganggu saudara kita sendiri se-Islam dan se-iman dengan bentuk apapun gangguan. Jelas insyaAllah? Sudah. Tadi ada apa namanya, jangan lupa menjawab. Ustaz, bagaimana jika kita melakukan suatu amal bukan karena ingin dipuji tetapi karena takut dicela? Misal takut dicela pemalas, apakah sama dengan riya? Iya, sama dengan riya. Ustaz, bagaimana jika seorang beramal dengan ikhlas kepada Allah? Bagaimana jika seorang beramal dengan ikhlas kepada Allah, kemudian di tengah amal tersebut timbul riya? Misalkan orang yang sedang sholat, berniat ikhlas, namun di tengah sholat munculnya riya. Apakah amalnya terhapus secara keseluruhan atau yang timbul saja? Begini, jadi memang seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Awalnya dia itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang kita jumpai ya. Pertama dia sholatnya itu biasa. Ini sholat. Ayahnya masuk, pamannya masuk, ustadznya masuk ke masjid, langsung tangannya naik. Hah? Yang tadi memandang tembok, dia tahu ini ada temannya yang masuk loh, mandang sujud. Nah, yang namanya riya, ya, yang namanya riya itu membatalkan amal. Dalam arti dengan adanya riya, amalnya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat sekarang wudu. Wudu di dalam sholat wajib atau tidak wajib? Wajib. Antum lagi sholat, keluar angin. Lanjut terus. Maju terus. Ya batal sholat. Begitu juga yang pertama sholatnya ikhlas. Tiba-tiba ada riya. Riyanya itu membatalkan. Nah, jadi jangan terganggu ya. Jangan terganggu dengan keadaan apapun dan juga dengan siapapun. Antum sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sholat di masjid. Jangan sholat di masjid itu misalnya sholat sunnah di masjid. Dan kita sudah jelaskan bahwa sebaik-baik sunnah itu di rumah. Jadi sholat sunnah di masjid itu panjang. Apabila dia sholat di masjid, sunnahnya itu yang dia laksanakan di masjid, panjang. Pas dia sholat di rumah, itu kayak ayam matok. Kenapa? Karena di rumah gak ada orang. Gak ada jamaah masjid. Kalau di masjid ada orang, maka dipanjangkan. Itu juga termasuk dari dia yang tidak diterima Allah Subhanahu wa taala amal tersebut. juga tentang yang namanya sedekah, ya. Yang namanya sedekah di sini, dia bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sedekahnya sampai akhirnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia mendengar pujian-pujian dari manusia, hati-hati. Ini godaan dari setan. Ini godaan dari setan yang harus dia lawan, jihad melawan setan. Kalau dia terpengaruh dengan pujian-pujian tersebut, dia mendukung pujian-pujian tersebut dengan rasa yang ada dalam hatinya atau dengan perilakunya, tentunya itu akan membatalkan amalnya. Jadi hati-hati, secara umum ya, secara umum itu setan pasti akan mengganggu amal perbuatan kita yang kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ini para ustaz, ya, seperti kita ini para ustaz, selesai pengajian, masya Allah ustaz, tadi pengajian antum itu luar biasa. Mau antum mengatakan luar biasa, mau antum mengatakan tidak luar biasa, mau mengangkat jari, mau mengangkat tangan, mau mengangkat kaki, terserah. Itu adanya, dalam arti apa? Adanya pujian seperti tidak adanya pujian. Kalau antum mau tetap ikhlas, adanya pujian seperti tidak ada pujian. Dan cara antum tidak berubah. Cara antum tidak berubah ketika antum sholat dengan cara seperti itu. Anak sholat seperti itu. Mau di dalam rumah, di dalam masjid, di jalan, di kantor, sholat anak seperti itu. Bukan di masjid, sholatnya khusyuk, masya Allah. Tangannya rapat luar biasa. Tetapi di rumah malah megang pusat. Nah itu keadaan yang merubah dia. Ya. Keadaan yang berubah itu dalil petunjuk jelas bahwa dia itu tidak ikhlas. Dan di sini hati-hati, wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.